بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معاشر الأحبة إخوتي في الله رحمكم الله kembali kita melanjutkan kajian kita yang bertemakan tercelanya riya dan pelakunya. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan mukaddimah dari pembahasan ini, sebuah pembahasan yang sangat penting untuk difahami oleh seorang muslim dan muslimah. Di dalam upaya yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk mewujudkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Sehingga seorang hamba sangat membutuhkan yang namanya al-ikhlas, di samping mutabah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ia sangat membutuhkan al-ikhlas, dan ia pun harus berhati-hati untuk tidak terjatuh melakukan perkara-perkara yang dapat membatalkan amalannya, yang di antara perkara tersebut adalah ar-riya, sebuah penyakit hati yang dapat menghinggapi siapapun orangnya, bahkan seorang alim sekalipun, kecuali bagi mereka-mereka yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang mukhlishin, orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amalan salehnya hanya untuk Allah. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita akan masuk ke pembahasan pertama dari inti dari tema yang kita bahas insyaallah taala pada sesi yang kedua ini. Pasal yang pertama adalah definisi dari ar-riya. Apa itu ar-riya? Sehingga manakala kita telah mengenalnya dan mengetahui bahaya dari riya tersebut, kita pun akan semakin berhati-hati, semakin mawas diri untuk tidak terjatuh dan melakukan perkara yang dapat membatalkan amalan seorang, yaitu riya. Para ulama telah menyebutkan definisi dari riya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, riya itu adalah izharul amal linnas liyarauhu wa yadhunnu bihi khairan. Ar-riya secara bahasa maknanya adalah seseorang yang menampakkan amalannya agar maksud dilihat manusia dan berakibat manusia tersebut akan menyangkanya dengan kebaikan-kebaikan untuk dikatakan dia adalah orang yang saleh, untuk dikatakan dia adalah orang yang semangat ibadahnya, untuk dikatakan dia adalah orang yang ahli ibadah, dan yang semisalnya dari sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian kepadanya. Ini makna dari ar-riya secara bahasa. Sebuah faedah. Mungkin banyak kita dapati di dalam pembahasan-pembahasan para ulama, bila mana mereka hendak membahas suatu perkara, maka mereka menyebutkan ta'rif, definisi dari perkara tersebut, baik dari sisi bahasa maupun dari sisi istilah secara syar'i atau istilah secara uruf. Iya, memang demikian. Dikarenakan makna sesuatu itu yang ditinjau pertama kali dari sisi bahasanya memiliki keterkaitan makna. Yang makna pada tinjauan bahasanya itu ada pada makna secara istilah syar'inya. Oleh karena itu inilah yang menjadi sebab kenapa para ulama dalam menyebutkan perkara-perkara yang sedang mereka bahas, mereka senantiasa menyebutkan definisinya secara bahasa maupun secara istilah. Dikarenakan ada keterkaitan, keterpautan makna di antara kedua perkara ini. Setelah kita dengarkan makna riya dari sisi atau tinjauan bahasa, demikian pula tentunya para ulama pun akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan ar-riya secara istilah. Adapun secara istilah syar'i, secara syariat, maka riya itu adalah seperti apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab beliau yang terkenal masyhur di kalangan kaum muslimin, Al-Fath, menyebutkan definisi dari ar-riya secara syar'i, yang definisi ini lebih sempit dan lebih khusus daripada makna riya secara bahasa. Maka beliau menyebutkan bahwa definisi ar-riya secara syar'i, dan ini yang menjadi perhatian kita untuk kita lebih mencermatinya setelah kita mengetahui definisi dari riya secara bahasa tadi. Kata beliau, ar-riya adalah izharul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha, maka ar-riya' secara syar'i, istilah syariat, adalah seseorang yang menampakkan ibadah. Ingat, beliau mengungkapkan dengan bahasa ibadah. Apabila kita bandingkan dengan sisi tinjauan makna riya secara istilah, secara bahasa, maka para ulama menyebutkan seorang yang menampakkan sebuah amalan. Akan tetapi berbeda halnya ketika mereka menyebutkan definisi dari riya secara syariat, mereka mengatakan seseorang yang menampakkan sebuah ibadah. Berarti ada sesuatu di balik ini. Izharul ibadah liqasdir ru'ya fin nas laha. Yang pelakunya menampakkan, menampak-nampakkan ibadah tersebut dengan tujuan agar manusia melihat ibadah tersebut. Sehingga manusia pun pada akhirnya akan memujinya, akan menyanjungnya, akan memberikan ungkapan-ungkapan yang membesarkan hatinya. Dan itu maksud dari orang tersebut, dari menampak-nampakkan amalannya atau ibadahnya. Lebih lanjut kita cermati definisi dari ar-riya secara syariat, yang memang ini yang perkara yang lebih penting untuk kita perhatikan. Ucapan beliau Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam mendefinisikan ar-riya, ucapan beliau izharul ibadah. Ar-riya itulah seseorang yang menampakkan ibadah. Berarti ini mengeluarkan amalan-amalan selain ibadah. Sehingga amalan-amalan selain ibadah, jika ia tampakkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, bukan dikatakan riya. Karena Ibnu Hajar rahimahullah mendefinisikan makna dari riya secara syar'i, itu adalah seorang yang menampak-nampakkan ibadah. Seperti yang disebutkan Al-Qarrafi dalam kitabnya Az-Zakhirah, mengatakan ar-riya huwa iqa'un qurbah yuqsadu biha an-nas aw yaqsudu biha an-nas fala riya'a fi ghairi qurbah katajammuli bil libas wa nahwihi la riya'a fi. Apa yang disebutkan ini dikuatkan dengan yang dijelaskan oleh Al-Qarrafi dalam kitabnya Az-Zakhirah, bahwa beliau menyatakan sesuatu itu dikatakan riya, atau riya itu adalah seseorang yang melakukan sebuah kurbah, yakni sebuah ibadah. Yang dia maksudkan dengannya adalah pujian dari manusia. Tatkala manusia tersebut telah melihat amalan itu, kemudian manusia itu pun memuji orang tersebut dari amalan atau ibadah yang telah ia lakukan. Kemudian beliau mempertegas, fala riya'a fi ghairi qurbah, sehingga bukanlah dikatakan riya kalau amalan tersebut bukan terkait dengan ibadah. Kemudian beliau memberikan contoh seperti seorang yang berhias diri untuk manusia. Berarti dia menampakkan perhiasannya. Dia memiliki baju yang baru, dia pakai baju tersebut dengan niatan dan dengan maksud untuk memamerkan, menampilkan, memperlihatkan baju yang bagus tersebut kepada manusia. Jika kita bandingkan dari definisi secara syariat tadi, maka apa yang dilakukan orang ini, ini bukan sebuah ibadah. Apakah memakai baju yang bagus ibadah? Tidak ada secara syar'i, baik itu ada Al-Quran maupun Sunnah yang menyebutkan hal demikian. Berarti jelas bagi kita dalam pembahasan ini bahwa sesuatu itu akan dikatakan riya secara syar'i apabila sesuatu tersebut terkait atau amalan yang dilakukan terkait dengan sebuah ibadah atau sebuah amalan saleh. Sehingga terlepas keluar darinya amalan-amalan yang bukan dari ibadah, dari perkara amalan-amalan yang biasa dilakukan manusia. Yang dicontohkan tadi seperti seorang menampakkan baju bagusnya agar dipuji manusia. Naam. Kemudian beliau menyatakan pula, Ibnu Hajar rahimahullah, "Ar-riya izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas." Seseorang yang menampak-nampakkan, seseorang yang memperlihatkan ibadah yang ia lakukan, ya, agar manusia melihatnya. Agar manusia melihatnya. Perlu diketahui, sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kita sebutkan sebuah muqaddimah yang nantinya akan mengantarkan kita kepada faedah berikutnya dari pembahasan yang sedang kita sebutkan ini. Maklum di kalangan kita bahwa ibadah itu terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal atau ada yang diistilahkan dengan ibadah fi'liyah. Dan ada pula yang diistilahkan dengan ibadah qauliyah. Sehingga jika kita telah memahami dua jenis dari ibadah ini, bahwa di antara ibadah itu ada yang diistilahkan dengan ibadah fi'liyah yang dilakukan dengan perbuatan seperti salat, berjihad, bersedekah atau yang lainnya, berhaji, yang dilakukan dengan perbuatannya, yang diamalkan dengan anggota tubuhnya, dengan perbuatan fi'liyah. Dan di sisi yang lain ada sebuah ibadah, sebuah amalan yang sifatnya qauliyah. Seperti seorang membaca Al-Quran, berzikir, dan yang semisalnya dari amalan-amalan qauliyah. Maka dari definisi yang disebutkan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, dari makna ar-riya secara syar'i, yaitu izharul ibadah liqasdi ru'yatin nas. Tolong dicermati kalimat ru'yatin nas, yaitu seorang yang menampakkan ibadahnya, amalan salehnya, dengan tujuan agar amalan tersebut dilihat manusia. Kemudian manusia pun memujinya. Nah, dari kata-kata ru'yatun nas, ini menunjukkan bahwa sesuatu itu dikatakan riya apabila amalan saleh yang dia lakukan terkait dengan amalan fi'liyah. Karena itu yang terkait dengan mata kita. Dia menampakkannya agar mata-mata manusia berpaling kepadanya. Ar-riya terkait dengan ibadah-ibadah fi'liyah. Karena itu akan dinampakkan, karena itu akan dilihat. Adapun ibadah-ibadah yang terkait dengan qauliyah, dengan ucapan, berzikir, membaca Al-Quran, atau berkhutbah atau yang semisalnya, ini tidak dinamakan riya, tapi diistilahkan dengan sum'ah. Diistilahkan dengan sum'ah. Qala Syekhuna Yasin hafizahullah, wa qawluhu ru'yatun nas al-ibadatu qad takunu fi'liyatan kas-salati wal-hajj wa qad takunu qawliyatan kaqira'ati al-Qur'an wal-wa'z wal-maqsudu bil-ibada huna yani ay fi ta'rif ar-riya' al-ibada al-fi'liyah li'annaha hiya allati tura. أما إذا أراد بالعبادة قولية حمد الناس وثناءهم فهذا يقال له سمعة. Makna dari ucapan beliau, dari secara kesimpulannya adalah apa yang kita jelaskan tadi. Faedah berikutnya. Setelah kita mengetahui bahwa para ulama mereka membagi sebuah ibadah, ada yang diistilahkan dengan ibadah qauliyah dan ada pula yang diistilahkan dengan ibadah fi'liyah. Di sana ada pembagian yang lain yang juga disebutkan dan dijelaskan para ulama, bahwa ibadah itu pun memiliki pembagian yang lain. Bagian yang pertama, apa yang diistilahkan dengan ibadah badaniyah. Ya, seperti sholat, berhaji, berjihad yang dilakukan dengan anggota tubuhnya. Dan bagian yang kedua adalah ibadah qalbiyah, yaitu ibadah yang ia lakukan dengan hatinya, seperti ar-raja, tawakkul, wal-khawf, isti'anah. Itu ibadah-ibadah yang terkait dengan hati seseorang. Maka terkait, jika kita telah memahami pembagian ini, akan mengantarkan kita pada faedah berikutnya yang terkait dengan ar-riya. Sebagaimana yang dijelaskan para ulama, bahwa ar-riya tersebut menjangkiti amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang terkait dengan badan seseorang. Ar-riya tersebut akan menjangkiti ibadah badaniyah dan tidak menjangkiti ibadah qalbiyah. Kenapa? Dikarenakan riya sangat erat kaitannya dengan menampilkan, memperlihatkan amalan tersebut, dan ini hanya bisa terjadi pada ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah. Tentunya ibadah-ibadah yang tersimpan dalam hati seseorang, dari ibadah-ibadah qalbiyah, sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dinampakkan seseorang untuk kemudian ia riya dengannya. Sesuatu yang tidak akan mungkin bisa dinampakkan seseorang untuk kemudian dia bermaksud riya padanya. Seperti tawakkal, tawakkul, khauf. Ini ibadah. Nah, sehingga jelaslah bagi kita bahwa ar-riya hanya menjangkiti ibadah-ibadah yang terkait dengan badan saja. Fasal yang ketiga. Macam-macam riya. Para ulama menyebutkan bahwa riya ada yang diistilahkan dengan riyaul ikhlas, dan ada pula yang diistilahkan dengan riyaul syirk. Riyaul ikhlas adalah seseorang yang awal pertama yang mendorong dia untuk melakukan amalan tersebut adalah manusia. Tujuannya adalah manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Bahkan tujuannya adalah manusia. Dia mengamalkan amalan tersebut bukan menginginkan wajah Allah, tapi menginginkan pujian, mendapatkan tempat di hati manusia dari amalan saleh yang telah ia lakukan. Maka yang seperti ini diistilahkan, jika terdangkiti padanya, atau yang seperti ini diistilahkan dengan riyaul ikhlas. Macam yang kedua adalah riyaul syirk, yaitu seorang yang beramal saleh yang dia inginkan dengan amalan tersebut wajah Allah, akan tetapi ia terjangkiti dengan penyakit riya sehingga ia pun memaksudkan dengan amalan itu sama seperti ia memaksudkan amalan tersebut untuk Allah, dia juga mengharapkan pengagungan manusia, pujian manusia dan semisalnya, sehingga menyetarakan maksudnya dan tujuannya dari amalan saleh yang ia lakukan. Berarti telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya. Oleh karena itulah riya yang seperti ini diistilahkan dengan riya asyirik. Mana yang lebih parah? Mana yang lebih besar? Para ulama menyebutkan sebagaimana yang dijelaskan Al-Imam Al-Qarrafi bahwa yang paling ringan di antara keduanya adalah riyaul syirik. Kedua-duanya perkara yang tercela, dan yang kedua ini adalah muharram bil ijma'. Naam. Setelah kita mengetahui beberapa pembagian-pembagian dari riya ini, dan kita pun telah mengetahui, maklum di kalangan kita dan kaum muslimin, akan bahaya dari riya tersebut, akan tercelanya riya itu, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dan mencelanya. Maka dalil dari pengharaman ar-riya di dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara sharih, baik dalil yang secara nas menyebutkan kalimat ar-riya, itu sangatlah banyak sekali. Didapati beberapa tempat di dalam Al-Quran dan demikian pula dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian pula dalil-dalil secara makna yang menunjukkan haramnya ar-riya, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, itu pun terlalu banyak. Sehingga di antara dalilnya yang secara sharih, secara nas menyebutkan tentang haramnya ar-riya dari firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Sebuah untaian ayat yang mulia yang menjelaskan bagaimana hakikat dari orang-orang munafik yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam awal ayat ataupun surat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fawailul lil musallin, maka celakalah, maka azab yang dahsyatlah, azab yang pedihlah. Kalimat wail terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para ulama dalam memaknakan kalimat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa wail ini merupakan sebuah wadi, lembah dalam neraka. Ada yang mengatakan bahwa wail ini merupakan ancaman yang sangat ditekankan bagi pelakunya berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari khilaf para ulama tersebut, inilah ancaman bagi orang-orang yang terjangkiti pada amalannya riya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin," maka celakalah, azab yang pedihlah bagi orang-orang yang salat tidak sampai di situ. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka-mereka yang lalai dalam salatnya. Bagaimana itu orang-orang yang lalai dalam salatnya yang Allah Subhanahu wa taala ancam dengan azab yang pedih seperti ini? Yaitu orang-orang yang lalai, tidak memberikan hak dari amalan tersebut, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, rukun-rukun yang dipersyaratkan dalam amalan tersebut. Atau juga seorang yang suka mengakhir-akhirkan sholatnya. Bahkan di antara mereka ada yang sholat di luar waktu dari sholat tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan as-sahun, orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina yura'un, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat yura'un, yaitu mereka-mereka yang ketika melakukan salat tersebut penuh dengan perasaan riya. Tidaklah ada yang menyebabkan dia untuk melakukan salat itu kecuali hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ar-riya merupakan pendorong pertama yang mengawali dirinya untuk melakukan sholat tersebut. Inilah sholatnya orang-orang munafik. Naam. Oleh karena itulah dijelaskan para ulama, laisatul ibrah sifatul amal, innamal ibrah niyatul amal. Bukan yang terpenting dalam sebuah amalan itu adalah bagaimana seorang melakukan tata cara amalan tersebut, akan tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana lurusnya niat seorang dalam melakukan amalan itu. Ini satu ayat yang sekiranya cukup bagi kita untuk menjelaskan haramnya riya, belum lagi ayat-ayat yang lainnya. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah disebutkan beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melarang, yang mengharamkan ar-riya ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang dikeluarkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya yang datang dari sahabat Abi Musa. Dia berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله. Ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebuah kesempatan dan bertanya tentang tiga model seseorang yang bertempur, yang melakukan jihad, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jihad ini merupakan arwatu sanamil Islam, amalan Islam yang tertinggi. Disebutkan lelaki tersebut menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam model-model orang-orang yang didapati kenyataan mereka di lapangan demikian. Kata lelaki itu, ya Rasulullah, di antara mereka ada yang berperang hamiyah. Berperang berdasarkan fanatisme. Baik itu fanatisme kesukuan, atau kabilah tertentu, atau kaumnya, atau misalnya. Bukan berperang karena Allah. Dan juga disebutkan, ya Rasulullah, ada di antara mereka orang yang berperang dikarenakan syaja'ah, untuk menunjukkan bahwasanya sayalah orang pemberani, berada di front terdepan dalam peperangan. Dan di antaranya juga ada seorang yang berperang karena riya. Maka lelaki itu bertanya, ya Rasulullah, dari tiga jenis orang ini, siapakah di antara mereka yang berperang karena Allah? Siapakah yang berperang betul-betul dikatakan berperang di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, seorang yang berperang di jalan Allah itu adalah man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya. Seorang yang berperang di jalan Allah adalah orang yang memaksudkan dengan perang tersebut untuk menegakkan panji-panji Islam, menegakkan kalimatullah di muka bumi ini. Hiyal ulya, itu yang tertinggi. Tidak ada lagi selain dari Islam di muka bumi. Nah, ini yang seperti ini yang dikatakan seorang yang saleh, seorang yang lurus niatnya, yang menjadi syahid kita, yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat ar-riya. Ar-rajulu, atau dalam hadis ini disebutkan kalimat ar-riya. Sehingga ini menjadi dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara nas, secara sharih, secara jelas di dalam hadis ini menunjukkan haramnya riya tersebut. Pembahasan berikutnya. Hukum ar-riya. Apa itu hukum riya? Jika seorang terjangkiti, jika amalan ibadahnya, amalan salahnya terjangkiti riya, maka para ulama menjelaskan bahwa hukum asal dari riya tersebut adalah syirik kecil. Berdalilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In akhwafa ma akhwafu alaikum syirkul asghar." Faqalu, "Wa ma huwa syirkul asghar?" Faqala, "Ar-riya." Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada para sahabatnya, "Sungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian," kata Rasulullah, "sepeninggalku adalah syirik kecil." Maka para sahabat pun hendak memperjelas apa yang dimaksud dengan Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu yang dimaksud atau diinginkan dari syirik kecil?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-riya. Sehingga dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa hukum asal dari ar-riya itu adalah syirik kecil. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Majmu' al-Fatawa menyatakan asyirku syirkan, syirkun fi tauhid yanqulu 'anil millah, wa syirkun fil amal la yanqulu anil millah, wa huwa ar-riya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa syirik itu ada dua macamnya. Syirik yang pertama syirik dalam hal tauhid, syirik dalam perkara tauhid, maka yang seperti ini akan mengeluarkan seseorang dari al-Islam. Dan yang kedua jenis syirik yang terdapat dalam amalan yang tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari al-Islam, itulah dia ar-riya. Sehingga inilah yang menjadi hukum asal dari ar-riya tersebut, yaitu syirik kecil. Naam. Dan bukan berarti tatkala kita mengetahui hukum asal dari riya tersebut adalah syirik kecil, kemudian kita tidak waspada, justru kita harus berhati-hati. Karena ini perkara yang terkait dengan hati seseorang. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya, sungguh ia akan binasa. Kemudian para ulama pun menjelaskan bahwa walaupun hukum asal dari ar-riya itu adalah syirkul asghar, akan tetapi pada keadaan-keadaan tertentu syirik asghar tersebut bisa berubah, membesar, lebih berbahaya, lebih mengancam keselamatan seseorang, akan menjadi syirkul akbar. Kapan itu? Dijelaskan para ulama pada dua keadaan. Keadaan yang pertama, apabila riya itu merupakan pendorong terbanyak dalam setiap amalan soleh yang ia lakukan. Tidaklah ia melakukan sebuah amalan soleh kecuali ia riya padanya. Setiap amalan soleh dia riya. Dan mungkin segelintir saja dari amalan soleh yang ia ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, seluruh atau kebanyakan dari amalan solehnya riya. Maka jika demikian keadaannya, maka riya pun yang tadinya dari syirkul asghar menjadi syirkul akbar. Dari mana yang seperti ini? Ya, dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Beliau menyatakan asyirkul asghar kayasir riya. Kata beliau, syirik kecil itu adalah seperti riya yang sedikit. Berarti mafhumnya, jika riya tersebut adalah sesuatu yang telah mendominasi pada amalan saleh seseorang, jika riya yang sedikit dikatakan syirkul asghar, berarti jika banyak menjadi apa? Syirkul akbar. Nah, oleh karena itulah para ulama menjelaskan jika syirkul riya tersebut ada sesuatu yang telah mendominasi kebanyakan dari amalan salehnya, maka hukum asal dari riya tersebut berpindah dari syirkul asghar maka menjadi syirkul akbar, dan ini lebih mengancam orang tersebut. Keadaan yang kedua adalah manakala pendorong pertama asal amalan seseorang itu adalah riya. Niatan pertama kali ia melakukan amalan itu adalah riya, bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini pun akan memindahkan hukum asal riya dari syirkul asghar menjadi syirkul akbar. Telah datang sebuah fatwa dari fatwa Lajnah Daimah. Disebutkan, amma idza kana la ya'ti bi asl ibadah illa riya, walau la dhalika ma salla wala sam wala zakara Allah wala qara al-Qur'an fahuwa musyrikun syirkan akbar. Disebutkan dalam fatwa dari kumpulan-kumpulan fatwa Lajnah Daimah, menyebutkan bahwa apabila seseorang tidaklah didapati pada asal ibadahnya kecuali riya, bagaimana itu gambarannya? Yaitu kalau bukan karena riya, dia tidak akan sholat. Kalau bukan karena riya, dia tidak akan berpuasa. Dan kalau bukan karena riya, dia tidak akan membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga asal dari ibadah tersebut dibangun dari riya. Tujuan utama itu adalah riya. Maka bagaimana hukumnya? Dijelaskan para ulama bahwa musyrikun syirkan akbar. Maka dia adalah seorang musyrik dengan jenis kesyirikan syirkun akbar. Wahuwa minal munafiqin, na'udzubillah minan nifaq. Dan dia termasuk dari golongan orang-orang munafik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yuqadi'unallaha wa huwa qadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila." Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana keadaan orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya cara orang munafik itu untuk menipu Allah Subhanahu wa taala menurut anggapan mereka adalah dengan cara mereka menampakkan keislaman secara zahir dan menyembunyikan kebusukan, kemunafikan, kekufuran dalam hatinya. Dalam anggapan mereka ini akan menipu Allah Subhanahu wa taala, cara untuk bertipu muslihat. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala yukhadi'uhum. Allah lah yang akan membalas mereka, membalas tipu daya mereka dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan amalan mereka tersebut, apa yang mereka lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati bagaimana keadaan mereka. Idza qamu ila shalah qamu kusala, yaitu orang-orang yang apabila mereka hendak melaksanakan salat, tidaklah mereka melaksanakannya kecuali dengan bermalas-malasan. Yang mereka maksudkan dari salat tersebut adalah ar-riya dan sum'ah. Dan tidaklah mereka menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya sangat sedikit. Mungkin hampir-hampir tidak ada. Demikian hukum dari ar-riya. Hukum asalnya adalah syirkul asghar, tetapi pada keadaan tertentu dapat berubah menjadi syirkul akbar. I'adzan billah. Pembahasan berikutnya. Apa hukumnya sebuah ibadah yang terjangkiti dan tercampur dengan ar-riya? Dalam pembahasan ini, Syekhuna Hafizahullah Yasin Abbas menyatakan bahwa ibadah itu bisa jadi adalah sebuah ibadah yang diterima, maqbulah indallah, dan bisa jadi pula adalah ibadah yang mardudah ala sahibiha. Maka sebuah ibadah yang maqbulah, makanat lillahi khalisatan sunnah bin muwafaqatan, itu sebuah amalan yang diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, dan amalan yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan yang tertolak yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang tidak didapati padanya dua perkara ini atau salah satunya, sehingga pembagiannya ada empat. orang yang beramal itu ada empat macamnya. Yang pertama adalah seorang yang beramal, beribadah khalisatan lillah, muwafaqatan lisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang beramal saleh, mengikhlaskan amalannya untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan tersebut. Inilah keadaan orang-orang ahlul iman wal anbiya was-sadiqin wasyuhada was-salihin. Yang kedua adalah sebuah ibadah yang diikhlaskan untuk Allah, akan tetapi tidak sesuai tata caranya dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah seperti ibadahnya ahlul bidah. Mereka-mereka yang secara niat tulus untuk Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi ibadah tersebut, amalan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan syariat yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yaitu sebuah ibadah yang dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi pelakunya jauh dari yang namanya keikhlasan. Maka inilah ibadahnya orang-orang munafik, ibadahnya orang-orang yang murai, yang penuh dengan riya. Dan yang keempat adalah sebuah ibadah, dan ini keadaan yang paling jelek, yaitu sebuah ibadah yang dilakukan yang tidak didapati padanya al-ikhlas, dan juga tidak didapati padanya kekuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan inilah keadaan yang paling jika kita telah memahami pembagian dari sebuah amalan diterima atau tidaknya, maka kita pun kembali lebih mengerucut membahas dari pembahasan kita. Apa hukumnya sebuah ibadah yang telah tercampur, terjangkiti penyakit ar-riya? Para ulama merinci dalam pembahasan ini pada beberapa keadaan. Keadaan yang pertama, apabila pendorong baginya untuk melakukan amalan salih itu adalah mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan seiring dengan niat yang mulia ini, ia pun mengharapkan pujian, melakukan riya kepada manusia, mengharapkan pujian manusia, sehingga niatnya berada di dua daun timbangan yang tidak saling memberatkan satu dengan yang lainnya. Pendorong dia melakukan amalan tersebut sama niatnya untuk Allah, dan juga ingin mendapatkan pujian manusia. Jika demikian keadaan amalan tersebut, bagaimana hukumnya? Jelas ini amalan yang amalan saleh, amal ibadah yang tercampuri dengan ar-riya. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya dijelaskan para ulama bahwa amalannya pun batil. Terhapuskan amalan tersebut berdalilkan dengan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana aghna syuraka ani syirk man amila amalan asyraka fihi ma'ya ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, ana aghna syurakaa. Aku kata Allah adalah zat yang paling tidak butuh dengan yang namanya kesyirikan. Maka bila mana ada seseorang yang melakukan sebuah amalan yang dia menyekutukanku dalam amalan tersebut dengan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya. Ini hukumnya. Dari keadaan yang pertama, yaitu keadaan seseorang yang menjadi pendorong dia, awal kali yang menjadi pendorongnya untuk melakukan amalan tersebut adalah mengharapkan wajah Allah dari satu sisi, dan sisi yang lainnya dia juga mengharapkan pujian manusia. Ya. Sehingga ikhlas dan ria itu dalam keadaan yang sama. Hukumnya apa? Maka amalannya pun batil. Terhapuskan amalan tersebut. Dan teranggap oleh Allah tertolak. Keadaan yang kedua, yaitu apabila yang menjadi pendorongnya untuk melakukan amalan saleh tersebut adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ia diuji dengan ar-riya. Sehingga ar-riya tersebut pun yang tadinya amalannya didasari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia pun diuji dengan penyakit ar-riya dan ar-riya tersebut pun menjangkiti hatinya. Maka bagaimana hukumnya? Ketika ia sedang melaksanakan amalan tersebut. Ya mungkin ketika dia sholat, tidak ada seorang pun yang melihatnya, memperhatikannya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini contoh saja. Ketika syekhnya datang di sampingnya, duduk di sampingnya, atau ustaznya duduk di sampingnya. Nah, ini mempertaruhkan keikhlasan di sini. Bila mana ia kalah dalam perang batin tersebut, maka amalan salahnya pun telah terjangkiti dengan riya. Dari gambaran amalan yang seperti ini, bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci. Apabila dirinci dan rincian ini melihat kepada jenis amalan tersebut. Ketika amalannya adalah jenis amalan yang saling terkait, saling terpaut antara akhirnya, awalnya dan akhirnya, dengan makna tidaklah sah akhir dari amalan tersebut kecuali harus sah pula awal amalan itu. Contohnya seperti apa? Seperti sholat. Dalam sholat dipersyaratkan tidak akan sah pada akhir salam sholat seseorang kecuali jika sah awal sholatnya. Ya kalau dia sholat wajib misalkan, ataupun sholat sunnah, tidak bertakbir. Ya, takbir adalah rukun. Dalam sholat, tidak akan sah sholat seorang tanpa yang bertakbir. Dengan ucapannya Allahu Akbar. Adapun tangan gerakannya itu sunnah. Nah, jika seorang tidak bertakbir pada awal sholatnya, maka bisa dipastikan salamnya pun batal. Sehingga batallah seluruh amalannya, batallah seluruh sholatnya. Nah, jika jenis amalan sholat yang ia lakukan, yang tadinya awalnya ia ikhlas kepada Allah, kemudian di tengah perjalanan amalan tersebut ia terjangkiti dengan ar-riya, Maaf, sedikit kekeliruan. Nah, kita ulangi. Keadaan yang kedua, yaitu seorang yang awal niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di tengah perjalanan amalan tersebut, ia terjangkiti oleh riya. Maka ada dua keadaan dalam hal ini. Keadaan yang pertama, ketika ia mulai merasakan riya tersebut, di tengah-tengah ia melakukan amalannya, maka ia pun berusaha untuk meninggalkannya. Bermujahadatun nafs, hendak mengusir perasaan riya tersebut dalam hatinya. Sampai ia pun kembali kepada niat asalnya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sempat tadi riya tersebut menjangkiti hatinya di tengah-tengah ia melakukan amalan saleh tersebut. Nah, maka yang seperti ini, jika ia mampu menghilangkan perasaan riya tersebut dikarenakan mujahadatun nafs yang telah ia lakukan tadi, maka riya yang tadi sempat menghampirinya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa, tidak akan memudaratinya. Nah, tidak akan memudaratinya amalannya dalam amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ia telah berusaha membuangnya dan telah terbersihkan kembali hatinya dari riya tersebut. Nah, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua dari kasus yang disebutkan tadi adalah bila mana seseorang yang di tengah amalan solehnya terjangkiti oleh riya, namun ternyata riya tersebut ya begitu cepat menyebar dalam tubuhnya, dalam hatinya, sehingga berubah ya, sehingga begitu tercampurin amalan niatnya dengan riya dan itu tetap terus ada pada dirinya, ya tersilfi. Begitu kuat ya virus riya tersebut pada dirinya yang tadi menjangkitinya, sehingga ia tidak bisa melepaskannya, dan bahkan ia kemudian tenang, bahkan ia menikmati riya tersebut. Akhirnya pun amalannya yang tadinya diawali dengan ikhlas kepada Allah dan terjangkiti dengan riya, akhirnya pun terjangkiti dengan riya. Awalnya ikhlas karena Allah, tapi kemudian dia tidak memujahadah dirinya, bahkan menerima riya tersebut, bahkan menikmati keriaan tersebut, dilihat orang, diperhatikan orang. Nah, ya apalagi kalau dengar, masya Allah salatnya khusyuk sekali. Nah, semakin bertambah ini. Ya, tadinya seharusnya selesai misalnya 5 menit, tambah 10 menit. Nah, ya. Nah, maka yang seperti ini bagaimana hukumnya? Hukumnya dirinci. Ya, ini yang tadi kita akan bahas. Dilihat amalannya. Jika amalan soleh yang ia lakukan adalah amalan yang akhirnya, sahnya akhirnya itu terkait dengan awalnya, sah awalnya. Seperti yang telah kita jelaskan tadi, seperti sholat. Maka hukumnya batal amalannya. Jika kemudian riya tersebut mendominasi, bahkan ia bernikmat-nikmat dengan riya itu. Batal. Karena apa? Alasannya apa? Alasannya karena ya ketika akhir dari sholat tersebut, ibadah tersebut ditutup dengan riya, enam, berarti membatalkan ya, membatalkan apa? Amalan perkara yang di depan dari amalan tersebut. Karena ini sebuah amalan yang berkaitan, yang saling terkait. Tidaklah sah awal akhirnya, kecuali harus sah akhirnya. Dan telah terjadi khilaf di kalangan para ulama, sedang pendapat di antara mereka dalam perkara ini, dan yang rajih dari apa yang tersebutkan tadi, batal amalan. Keadaan yang kedua, apabila amalan yang ia lakukan yang tadinya dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian riya tersebut menjangkitinya. Dan tidak ada sedikit pun usaha baginya untuk merelai riya tersebut, mengusir riya itu dari dirinya, sehingga ia pun riya tersebut pun begitu cepat menyebar pada hatinya. Jika amalan tersebut adalah amalan yang tidak terkait awalnya dan akhirnya, akhirnya dan awalnya, seperti ya seorang bersedekah contohnya. Nah, itu seperti ceramah, memberikan pelajaran, khutbah. Ya, khutbah Masya Allah berapi-api. Dalilnya Masya Allah, ayat Quran dan sunnah Rasulullah. Nah, tetapi ternyata ya, tatkala ia melihat manusia terkesima dengannya, semua kepala telah mendongak ke atas melihatnya, disitulah diuji keikhlasannya. Sehingga pun ia pun semakin membuat-buat suaranya, meninggikan suaranya, dan yang semisalnya dari kejelekan-kejelekan niat tersebut. Nah, yang seperti ini, ya, yang seperti ini dijelaskan para ulama hukumnya adalah yang terkait dengan riya, bagian amalan yang dia ikhlas padanya, maka ini diterima oleh Allah SWT. Dan bagian amalan dari amalan tersebut yang dia larut dengan riya itu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seorang punya uang 100.000. Dia keluarkan hendak bersedekah. Dan sedekah adalah jenis ibadah yang tidak terkait, tidak seperti salat maksudnya, terkait sahnya, sah akhir salat tersebut, kecuali harus sah awalnya. Maka ia pun mengeluarkan uang 100.000. Ya. Dia bagi 100.000 itu. Dia sedekahkan karena Allah ikhlas. Dia berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tetapi 70.000. Ya, karena dia dipandang adalah orang yang dermawan, Masya Allah. Ya. Telah sedekahkan 30.000. Ya mungkin Mbak contohnya terlalu kecil ya. Harusnya berapa? 30 juta misalkan ya. Nah, sehingga dapat pujian dari manusia, tatkala Masya Allah telah menyumbang sekian banyak. Nah, masih tersisa sebagian berikutnya dari uangnya tersebut. Nah, uang yang dia riya padanya, ya, maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan berikutnya. Apa hukumnya seseorang yang telah menyembunyikan amalan salehnya antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan saleh itu kepada manusia, sehingga manusia pun mengetahui bahwa dia telah melakukan sebuah amalan saleh yang besar misalnya. Sehingga tatkala manusia mengetahui kebaikannya, dia pun menjadi gembira. Menjadi gembira, senang. Apa hukumnya orang yang seperti ini? Telah berusaha dengan ya sekuat kemampuannya untuk menyembunyikan amalan solehnya. Nah, dan tetapi ternyata amalan soleh tersebut diketahui oleh manusia dan ia pun akhirnya senang dengan itu. apa hukumnya? Dijelaskan oleh para ulama, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah riya. Dan ada lagi yang mengatakan itu bukan riya. Dan yang rajih adalah dirinci keadaannya. Keadaan yang pertama, jika seseorang telah berusaha menyembunyikan amalannya, amalan saleh yang dia lakukan disembunyikan, apa itu bentuknya? Kemudian pula yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari yang namanya dosa, tidak ada yang sempurna siapapun itu orangnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Maka manusia selain beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sesuai dengan tabiatnya sering salah. Maka orang tersebut pun selain dia menyembunyikan amalan salatnya, dia pun menyembunyikan kejelekannya, menyembunyikan aibnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menampakkan kebaikannya yang tadinya ia sembunyikan. Ia jaga keikhlasannya hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kebaikan tersebut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan kebaikannya, ia pun merasa senang, merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah, atau dia merasa bersyukur dengan berbuat baiknya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikannya dan tidak menampakkan kejelekannya yang dia sendiri telah berusaha untuk menyembunyikan dua perkara ini, tapi Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menampakkan kebaikan tersebut. Dan dia senang karena Allah Subhanahu wa taala telah menampakkan kebaikannya dan tidak menampakkan kejelekannya. Bukan karena dia senang dengan pujian manusia, tentunya tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan amalan itu kepada manusia, maka manusia pun akan memberikan sanjungan, pujian, mengucapkan terima kasih dan semisalnya. Ya. Naam. Nah, orang ini dia senang dengan itu bukan karena pujian manusia tersebut, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan itu. Alhamdulillah, dia katakan kepada dirinya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebaikan-kebaikanku dan tidak menampakkan kejelekan-kejelekan dan aib-aibku. Dan dia pun bertafaul. Dan dia pun berharap besar. Semoga demikianlah yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada saya di yaumil qiyamah nanti, di akhirat nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kebaikan-kebaikan saya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kejelekan saya di dunia ini. Nah, ini penyebab dia senang. Ini penyebab dia gembira karena Allah menampakkan kebaikan tersebut kepada manusia yang tadi yang dia telah bersungguh-sungguh untuk menyembunyikan. Apa maksudnya? Apa mau dikata? Telah diketahui manusia, bukan dia yang menampakkannya, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala melalui jalur-jalur yang lainnya, sehingga manusia pun mengetahui kebaikan orang tersebut. Maka yang seperti ini bukanlah dia sama sekali. Dia gembira tatkala nampak amalan itu diketahui manusia. dengan keadaan yang seperti yang kita jelaskan tadi, ini bukan riya. Akan tapi berbeda halnya dengan seseorang yang sama keadaan awalnya, menyembunyikan amalan solehnya, sholat malamnya, sodakohnya, ya. Nah, kalau menyumbang tidak sedikit-sedikit, ya, mungkin bisa jadi separuh hartanya, tapi tidak ada manusia yang mengetahui. Kalau sholat malam luar biasa, dari awal pertengahan malam sampai pada akhir malam. Dan itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan setiap hari. Ditambah dengan puasa pada siang harinya, yang tidak manusia mengetahuinya bahwa dia puasa. Amalan saleh yang mulia. Ternyata amalan tersebut diketahui manusia. Akhirnya manusia pun memberikan sanjungan-sanjungan, pujian-pujian, dan yang semisal. Maka ia pun gembira. Maka ia pun senang. Nah, jika kesenangan tersebut, jika kegembiraan tersebut, dia maksudkan agar ia mendapatkan hati, mendapatkan tempat pada hati-hati manusia, ya, agar dia senang, kesenangan tersebut dia maksudkan, ya, agar mendapatkan tempat di hati manusia sehingga manusia pun akan mengagungkannya, sehingga manusia pun akan menyanjungnya, akan melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang lain. Nah, maka yang seperti ini perkara yang tercela. Maka seperti inilah perkara yang makruh. Inilah yang dinamakan riya tadi. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan berikutnya. Apa hukumnya seorang yang meninggalkan sebuah ibadah? Karena takut riya, karena dia tidak manusia. Contohnya. Tadi kita singgung contoh di depan tadi. Contohnya seorang yang sedang selesai melaksanakan sholat wajib, tiba-tiba di sampingnya syekhnya, syekh besar lagi, ya, yang punya matis, yang manusia mengagungkannya dan sangat segan padanya, atau ustadznya, atau orang lain lah. Ketika dia selesai sholat fardu tersebut, karena di sampingnya ada syekhnya, tadinya dia berniat ketika setelah selesai sholat fardu, seperti kebiasaannya dia sholat sunnah. Tapi karena berhubung di sampingnya adalah syekhnya, atau ustaznya, atau orang yang dipandang besar baginya, dia tinggalkan. Gak jadi sholat sunnah. Karena tadi itu. Karena takut riya. Sehingga dia meninggalkan sebuah ibadah karena takut dilihat manusia, karena khawatir akan terjadi riya. Apapunnya, terjadi silang pendapat pula di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan itu adalah bagian dari riya. Di antara mereka ada yang menghukuminya itu adalah makruh. Dan yang benar adalah dirinci pembahasan. Jika, rincian pertama, jika amalan yang dia tinggalkan itu, jika ibadah yang dia tinggalkan karena takut dilihat manusia, sehingga akan menjatuhkannya kepada perkara riya, jika amalan tersebut adalah amalan yang wajib, maka haram baginya untuk meninggalkan amalan tersebut. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya adalah baginya lah, wajib baginya untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh melawan dirinya, meluruskan tali kekang keikhlasannya hanya kepada Allah. Dan menghilangkan, mengusir perasaan-perasaan riya tersebut. Yang ini merupakan waswas syaitan. Waswasnya syaitan ini. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Sifatnya syaitan itu. Ya. Sangat halus. Kalau seorang tidak sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ada kelinap masuk ke dalam hati manusia. Masuk pada tubuh manusia. Membisikkan, menghembuskan kejelekan-kejelekan di antaranya riya ini. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Nah, sehingga yang wajib bagi dia adalah untuk ia bermujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh melawan dirinya, meluruskan dirinya, meluruskan niatnya. Dan tidak boleh bagi dia meninggalkan amalan itu kalau amalan itu adalah amalan yang wajib. Rincian yang kedua, kalau amalan yang dilakukan, amalan salah yang dilakukan itu adalah ibadah yang sifatnya mandub saja, ibadah yang sifatnya sunnah. Maka yang wajib bagi dia seharusnya adalah untuk dia sama bermujahadatun nafs. Bersungguh-sungguh dia melawan hawa bisikan-bisikan tersebut, mengusirnya, menepisnya dari dirinya. Namun jika tidak mampu, ya, namun jika ia sangat mengkhawatirkan akan, ya, tercemari dengan riya, terhanyutkan dari gelombang riya yang begitu besar pada dirinya, maka yang sebagaimana dijelaskan para ulama, boleh bagi dia meninggalkannya. Ingat, amalannya adalah amalan sunnah. Dan baginya lah untuk melakukannya pada keadaan-keadaan yang dia aman dari faktor-faktor yang bisa menjangkiti riya tersebut. Dan ini, sebagaimana yang dijelaskan para ulama, merupakan siasat syariah. Ya, siasatnya dalam syariat ini. Ya. Dan juga dari jenis amalannya adalah amalan ibadah sunnah. Yang tidak sampai perkara wajib. Yang tidak boleh ditinggalkan. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Setelah kita mengetahui beberapa hukum-hukum terkait dengan riya tadi, maka perlu pula kita mengetahui faedah berikutnya. Apakah riya itu diperlakukan hukumnya pada amalan fardu ataukah sunnah? Artinya, kalau amalan fardu yang terjangkiti riya, maka itu akan memberikan pengaruh. Kalau amalan sunnah, jika terjangkiti riya, maka amalan itu tidak akan memberikan pengaruh. Atau riya tersebut tidak akan memberikan pengaruh. Terjadi silang pendapat, khilaf di kalangan para ulama, kan tapi yang sahih adalah bahwa riya juga bisa menjangkiti, akan memberikan pengaruh pada amalan wajib yang terjangkiti padanya riya, dan juga amalan sunnah yang jika terjangkit padanya riya. Riya itu akan memberikan pengaruh dari dua jenis ibadah ini. Dan dari perkara yang tidak diragukan lagi, bahwa sebuah amalan yang terjangkiti riya padanya, maka amalan itu pun akan terhapuskan amalan yang tertolak, amalan yang batil, yang tidak sedikit pun akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula tidak hanya amalannya saja yang sia-sia, orangnya pun akan mendapatkan, berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Pembahasan berikutnya. Apabila sebuah amalan fardu ya, kita mengetahui sifat dari amalan fardu yang wajib adalah amalan yang harus dikerjakan, tidak boleh tidak dan tidak boleh ditinggalkan. Adapun amalan sunnah tidak mengapa seorang meninggalkannya. Nah, permasalahannya, apakah hukumnya, apakah orang yang amalan fardunya telah terjangkiti penyakit atau virus riya ini, selesai dia dengan amalan fardu tersebut dengan riya-nya, ditutup amalan fardu itu dengan riya. Nah, apakah wajib bagi orang tersebut menggantikan amalan fardu yang tadi ya, ditutup dengan riya tadi? Berarti batal amalannya, kan begitu? Nah, dan ini perkara yang wajib, amalan yang wajib sifatnya, tidak boleh tinggalkan, harus dilaksanakan. Nah, apakah wajib baginya mengqadha, mengulanginya? Maka jawabannya pun dirinci. Apabila riya tersebut adalah sesuatu yang telah mendominasi pada kebanyakan, apabila riya tersebut adalah sesuatu yang telah menjangkitinya dan itu mendominasi pada kebanyakan amalan-amalan wajibnya, ya tidaklah dia melaksanakan amalan wajib kecuali dia riya padanya. Kebanyakannya. Nah, sedikit sekali amalan wajib yang dia ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka na'am, seperti yang telah kita singgung tadi, apabila seseorang pada kebanyakan amalan salehnya ya terjangkiti dari virus riya ini, maka hukum asal dari riya yang tadinya syirkul asghar berpindah menjadi syirkul akbar. Nah, berarti orang tersebut ya telah melakukan syirkul akbar. Nah, orang yang seperti ini jika dia taubat dari dari riya tersebut, jika dia bertaubat dari riya tersebut, maka sebagaimana yang dijelaskan para ulama, tidak wajib baginya untuk mengganti seluruh amalan-amalan wajib yang dia terjangkiti padanya riya. Karena apa? Karena akan masyaqqah tentunya. Karena akan memberatkan dirinya. Berapa banyak kewajiban-kewajiban, amalan-amalan wajib yang telah terjangkiti riya padanya, yang dulu ia telah lakukan. Kemudian telah ia mengetahui jeleknya riya, bahayanya riya, kemudian dia bertaubat. Seberapa banyak amalan tersebut yang akan dia ganti? Tentunya akan memberikan masyaqqah yang luar biasa yang seperti ini. Tentunya seperti ini jika diharuskan mengganti, tidak akan ada orang yang mau bertaubat. Tidak akan ada orang yang mau bertaubat. Kalau menanggung hutang yang cukup besar, maka lebih dari gunung, bahkan mungkin gunung dipikulkan kepada diri yang manusia. Dipikul gunung, sudah bukan menggantikan amalan yang ditinggalkan dari buat amalan-amalan wajib yang terjadi dari atas. Kalau umurnya sudah 50 tahun. Nah, seperti ini. Nah, sungguh memberatkan. Oleh karena itulah, ikhwan fillah rahimakumullah, para ulama menjelaskan, jika yang seperti ini, ya, dan dia telah bertaubat darinya, maka tidak perlu baginya untuk mengulangi perkara wajib yang terjangkiti padanya riya tersebut. Kemudian, kerincian yang kedua, apabila amalan wajib yang ia lakukan terjangkiti padanya riya sedikit dari amalan itu. Ya, dari amalan-amalan wajib yang dilakukan sedikit. Nah, maka amalan wajib tersebut, ya, jika sifat riaknya itu yasir riya, riya yang sedikit, ya, maka yang dijelaskan para ulama wajib bagi dia untuk menggantikan amalan fardu tersebut. Naam. Pembahasan yang terakhir yang insyaallah taala akan menutupi pembahasan kita dari tema yang kita kaji pada hari ini, tercerahnya riya dan pelakunya. Apa tanda-tanda orang, atau apa tanda-tanda dari riya dari seseorang? Para ulama telah menyebutkan tanda-tanda ini. Semoga kita terlindungi darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam amalan saleh ini. Tidak mengharapkan bagian dari dunia apapun itu bentuknya. Baik pujian, balasan, balas budi, harta, kedudukan atau yang semisalnya. Para ulama telah menyebutkan beberapa tanda. Tanda di, 6 di antaranya adalah dia suka apabila dihormati manusia atau diagungkan manusia, dan suka dipuji manusia. Nah, ini tanda-tanda riya. Tanda yang pertama. Yang kedua, dia suka kalau orang lain memenuhi semua kebutuhan. Nah, suka dia mengharapkan itu, kalau orang lain memenuhi semua kebutuhan. Ini juga merupakan tanda-tanda dari riya. Tanda yang ketiga, ia suka kalau dalam hal jual beli, kalau dia yang menjual, dia suka jangan ditaruh tawar. Harga seberapapun yang saya berikan, terima saja. Ya. Atau ketika dia membeli, kalau dia membeli, dia suka kalau harganya tersebut diturunkan. Nah, ya, karena kedudukan dia di mata manusia, wah, ini orang yang luar biasa ini. Sudah buat antum sekian saja. Walaupun harganya seharusnya demikian. Dia suka yang seperti itu. Ini juga tanda-tanda dari dia. Tanda-tanda yang keempat, dia suka kalau kemudian jika dia datang, maka manusia memberikan jalan untuknya. Kalau dia datang sebuah majelis, maka manusia memberikan tempat untuknya. Dia suka itu. Nah, nah, ini semua tentunya terkait dengan hati seorang. Ya, tidak bisa kemudian kita memvonis seorang yang kalau kemudian pada suatu saat, suatu keadaan tertentu, ya misalkan harus diberikan tempat baginya, maka kan, oh, ini riya ini. Nah, tanda-tanda riya ada pada dia. Ini gak bisa. Ini kembali kepada orangnya. Nah, ya seperti para masyayikh misalkan, gak menghadiri sebuah daurah besar, ya, dihadiri dengan ribuan manusia. Ya tentunya kalau diberikan jalan bagaimana lewatkan gitu. Ya, oh, berarti syekh ini inginnya di riya ini berarti. Nah, ini penilaian yang keliru ini. Ini semua kembali kepada pribadi orangnya. Nah, ya. Kemudian tanda yang kelima, yaitu dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendirinya, secara tersembunyi dia bermaksiat kepada Allah, akan tapi jika bersama manusia dia menampakkan kesalehan. Ya, jika dilihat manusia dia menampak kesalehannya adalah orang yang saleh. Tapi dikala dia sendiri, na'udzubillah, kemaksiatan tersebut pun sering dilakukan. Kemaksiatan yang tersembunyi. Nah, seperti ini, ketika bersama manusia maka menampakkan ya, kesalehannya, ketawaduannya, dan semisalnya. Yang keenam, tanda yang keenam, yaitu seorang yang apabila bersama manusia dia semangat dalam beramal. Maksudnya apa? Dengan tujuan agar manusia memujinya. Nah, sudah ada niat jelek di situ. Ya. Nah, kalau ada kerja bakti misalkan. Ya. Nah. Dihadiri banyak orang. Maka dia pun semangat. Tapi maksudnya apa? Maksudnya agar manusia memuji dia. Ya. Untuk dikatakan orang yang paling rajin. Nah. Nah, apabila jika dia sendirian diberikan suatu tugas misalkan, dia malas-malas. Ya, diberikan amanah. Fulan, antum, bagian antum ini ya. Nah, dia pun kemudian apa? Tidak bersemangat, tidak sebagaimana semangat dia ketika dia bersama saudara-saudaranya untuk menampilkan dia adalah orang yang paling rajin. Dan tapi tujuannya apa? Agar manusia memujinya. Naam. Keadaan yang atau tanda yang ketujuh, yaitu orang yang mencela dirinya sendiri di tengah-tengah manusia. Ada nggak ini orang yang mencela dirinya sendiri? Ya, berbicara di depan manusia, saya ini adalah orang yang tidak tawadhu. Saya ini adalah orang yang misalnya dari perkara-perkara yang tercela, dia celah dirinya di depan manusia. Nah, tentunya yang tersirat dari perbuatan dia adalah ia ingin merekomendasi dirinya di depan manusia. Itu yang sebenarnya hakikatnya. Maka yang seperti ini pun tanda-tanda dari dia. Dan tanda yang kedelapan, yang terakhir, dia menyukai jika manusia mengetahui amalannya untuk kemudian manusia tersebut menyanjung dari amalan yang ia lakukan. Dan juga sebuah faedah yang terkait dengan tanda-tanda ini. Bagaimana seorang bisa mengetahui dirinya bahwa dia adalah orang yang riya atau tidak riya? Dijelaskan oleh Syekhuna hafizahullah, beliau mengatakan man arada ay'lam min nafsihi annahu mura'in aw mukhlis, barang siapa yang ingin mengetahui pada dirinya apakah dia adalah seorang yang menjadi pelaku riya atau orang yang ikhlas dalam amalannya, fa alamatu kaunihi mura'iyan ay yuhibbal hamda ala ta'ah wa yakrah adh-dham fa yaf'al ta'ata khaufan min adh-dham. Yaitu tandanya adalah bahwa dia adalah seorang yang mura'i, seorang yang pelaku riya, yang melakukan riya, yaitu dia menyukai pujian manusia. Menyukai pujian manusia dari ketaatan yang ia lakukan, dan tidak menyukai celaan manusia. Sehingga, dia pun melakukan ketaatan tersebut, ya karena takut dicela manusia. karena takut dicela manusia. Nah ini kita kembalikan kepada diri kita, inilah barometer. Inilah barometer seorang yang melakukan sebuah amalan karena takut celaan manusia. Nah, sebelum terakhir saya lengkapkan termasuk misalkan sebuah perasaan dan yang kita ringkaskan saja, yaitu kedua, terus bagi memunculkan rasa malu Allah Subhanahu wa taala dari perkara dia tersebut. Dan yang ketiga, dia sentiasa mengingat azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan bagi para pelaku riya. Yang keempat, hendaknya ia sentiasa bermujahadatun nafs dari setiap amalan saleh melawan dirinya. Ya mungkin istilahnya perang batin terhadap dirinya sendiri untuk bisa memegang kekang keikhlasan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan saleh yang ia lakukan. Dan yang kelima, hendaknya ia senantiasa muhasabatun nafs. Ya, melihat kembali kepada dirinya dari amalan saleh yang ia lakukan. Apakah ia telah ikhlas padanya? Ya. Dan yang keenam, sebab yang keenam adalah hendaknya ia sentiasa melakukan ibadah dalam keadaan tersembunyi, sirran, dalam keadaan tersembunyi. Kemudian sebab yang kedelapan adalah hendaknya ia sentiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan was-was dari syaitan tersebut. Sebab yang kesembilan, dia mengetahui, mempelajari dari macam-macam riya, itu hukum-hukumnya. Ya seperti apa yang insyaallah telah kita lakukan ini. Naam. Dan yang ke-10, dia tidak merasa aman terhadap dirinya untuk tidak terjangkiti dari penyakit riya tersebut. Yang ke-11, tidak terlalu sering berkumpul dengan manusia. Karena jika seorang terus sering berkumpul dengan manusia, yang merupakan faktor-faktor yang dapat, yang mungkin tanpa disadari atau keadaan tertentu terjatuh kepada riya. Sehingga tatkala ia tidak sering berkumpul dengan manusia, dia kan menjadi sebab akan menjaga keikhlasannya dan tersembunyinya amalan tersebut. Dan yang ke-12, naam, dia mengetahui ya apa hukuman bagi pelaku riya di dunia dan di akhirat. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, demikian sebuah pertanyaan, bagaimana hukumnya apabila seseorang menampakkan ibadah sholat dengan sengaja agar dilihat orang lain dengan maksud atau dengan niatan agar orang lain teringat untuk juga melakukan sholat, bagaimana hukumnya? Dijelaskan para ulama, jika dia maksudkan dengan menampakkan amalan itu, menampakkan ibadah tersebut agar manusia mencontohnya, atau agar dia maksudkan untuk mengajari manusia dari amalan yang sedang ia lakukan, atau seperti apa yang disebutkan di sini, maka yang seperti ini tidak tergolong riya, bahkan ini perkara yang disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang salat di atas mimbar, menyengaja untuk salat di atas mimbar dalam rangka untuk mengajarkan para sahabatnya bagaimana tata cara salat yang sahihah, maka yang seperti ini pun tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Kiranya kita cukupkan kajian kita pada sesi yang kedua ini, dan alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyelesaikan tema yang pertama. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk diri ana pribadi, kemudian ikhwah sekalian, untuk kita lebih berhati-hati dari yang namanya ar-riya. Sungguh perkara niat ini, ikhwan fillah rahimakumullah, perkara yang berat bagi seorang muslim di dalam upaya dia beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, ma 'allajtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati li'annaha aw fa innaha tataqallabu ilayya aw 'alayya. Sebagaimana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, imam di masanya dan imam kaum muslimin sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, menyatakan tentang dirinya, kata beliau, tidaklah ada perkara yang paling berat bagiku untuk aku meluruskannya, kata beliau, daripada niatku. Karena niat tersebut adalah sesuatu yang sering berbolak-balik pada diriku. Naam. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita untuk menjadi atau untuk meluruskan niat kita dalam beribadah, di samping kewajiban kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam